بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita memasuki bab baru dari kitab kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babun qaulullah taala atau babu qaulillah taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Ini ada ayat yang sebelumnya Qulidul ladzina za'amtum min dunillah fala yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardh. Itu selanjutnya. Sebagaimana dibawakan dalam catatan kaki di sini oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi, nukilan beliau dari kitab Qurratul Uyun. Dan insya Allah akan kita lewati dalam dars kita ini. Qala Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qawluhu babun qawlullahi ta'ala hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Sebuah bacaannya ini wa idza furigha. Semakna dengan idza fuzzi'ah. Maknanya hatta idza fuzzi'an qulubihim ay zalal faza'um anha. Hilang al-faza', hilang kegelisahan dari hati-hati mereka. Demikian dikatakan oleh Ibn Abbas dan Ibn Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Sa'bi wa Al-Hasan wa Ghairuhum. Ini nukilan beliau dari kalamnya para salafus salaf untuk memaknai ayat ini. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir, qala ba'duhum. Damir hum kembali kepada para ahli tafsir yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Alladzina fuzzi'an qulubihim al-malaikatu. Damirnya yakni miliknya malaikat. Mereka-mereka yang telah terhilangkan darinya kegelisahan dan ketakutan dari hati mereka adalah para malaikat. Qalu, yakni ba'duhum tadi mengatakan, wa innama fuzzi'an qulubihim min ghasyatin rajfatin. Ghasyah mananya rajfah, ketakutan. atau kegelisahan atau gemetar. Dan hanya saja terhilangkan dari hati mereka berupa rotbah, berupa ketakutan tusibuhum yang menimpa mereka. Inda sama'ihim tatkala mereka mendengarkan kalamullahi bil wahyi, kalamnya Allah dengan berupa wahyu. Demikian pernyataan Ibnu Jarir yang beliau menukilkan dari sebagian para salaf menafsirkan ayat ini. Dhamir ini adalah miliknya malaika. Hatta idha fuzi'an kulubi, yakni kulubil malaika. Baik. Hubungan ayat ini dalam masalah tauhid yang lebih jelas, yaitu ayat yang sebelumnya, sebagaimana dibawakan oleh Ustaz Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau Quratul Uyun. Dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad Hamid Fikih. Nomor satu dilihat. Fi Quratul Uyun. Wadil ayatu. Taqta'u. Urukas sirki bi umurin arba'atin. Ayat hatta idza fuzi'an qulubihim dan sebelumnya. Ini potongan dari ayat ini. Sebelumnya yang lebih lengkap adalah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman dalam taklik beliau yang dinamai dengan Quratul Uyun atau syarah beliau untuk kitab tauhid. Yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Fikih di sini. Ayat ini memotong uruk. Uruk ini adalah urat-urat syirik. Semua kaitan-kaitan syirik dipotong dengan empat perkara. Ada empat perkara yang memotong seluruh uruk, urat-urat kesyirikan. Al-awal, perkara yang pertama, annahum la yamlikuna mithqala dzarratin ma'allahi. Annahum. Ini para malaikat yang diklaim oleh para penyembah malaikat atau al-aliha min dunillah. Sesembahan-sesembahan dari selain Allah yang mereka anggap. Karena ayatnya di awal ini ada qul ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah bahwasanya apa yang kalian anggap sesembahan dari selain Allah adalah tidak memiliki walaupun seberat dzarrah di langit-langit dan di bumi. Tidak memiliki sama sekali. Maka ada empat perkara yang diberantas oleh ayat ini. Ayat-ayat yang berupa dengan hubungan kesyirikan yang diyakini oleh para musyrikin sebagai perkara yang dianggapnya menguntungkan mereka. Perkara pertama, annahum la yamlikuna mithqala dzarratin ma'allahi. Mereka para orang-orang para yang disembah selain Allah tidaklah memiliki walaupun semak seberat dzarrah. Beban berat yang paling ringan, perkara yang paling ringan itu pun enggak memiliki ma'allahi. Artinya tidak ada sekutu sedikit pun bersama Allah Ta'ala walaupun cuma seberat dzarrah. Walladzi la yamliku mitsqala dzarratin fis samawati wala fil ardh la yanfa'u wala yadur. Dan yang tidak memiliki walaupun cuma seberat dzarrah di langit-langit dan di bumi, maka hukumnya la yanfa'u wala yadur. Tidaklah bermanfaat dan tidaklah bisa memberikan madarat. Tidaklah bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat. Ini hukumnya sesuatu yang tidak memiliki mithqalu dzarrah, baik di langit-langit dan di bumi. Hukumnya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Coba bayangkan. Ini yang diberi oleh Allah kekuatan dalam perkara-perkara yang tabii. Enggak memiliki sama sekali untuk memberikan manfaat dan untuk memberikan madarat. Lebih-lebih lagi kalau sudah mati, yang enggak terasa, yang tidak bisa dipanggil, yang enggak paham. Maka dikatakan Allah Ta'ala huwallazi yamlikuhum wa yudabbiruhum wa yatasarrafu fihim wahdahu. Maka Allah Ta'ala zat satu-satunya zat yang memiliki mereka, yang mengatur mereka. Ya tasarruf juga yang mengatur mereka, yang punya tata aturan pada mereka itu Allah adalah satu-satunya yang memilikinya. Tidak ada sekutu baginya. Ini pertama. Perkara kedua, amrun sani qauluhu wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum. Kembali kepada apa yang mereka anggap dari selain Allah sebagai sesembahan. Mereka tidaklah memiliki sekutu baik di langit-langit dan di bumi. Ayo wa ma lahum syirkun misqalu dzarratin minas samawati wal ardh. Amal lahum syirku miskali darrotin minas sawat ul arat. Tidak ada bagi mereka sekutu, tidak memiliki andil. Amal lahum syirku, tidak alam mereka memiliki andil seberat darrot saja di langit-langit dan di bumi. Tidak memiliki saham. Makna amal lahum syirkun, amal lahum, tidak ada bagi mereka sirkun, andil atau saham. Walaupun cuma seberat darah, baik di langit-langit dan di bumi. Al-aliha min dunillah, yang mereka anggap sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala, itu tidak memiliki saham sama sekali bersama Allah Ta'ala dalam memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi, walaupun cuma seberat darah. Perkara yang paling ringan ada mereka enggak memiliki. Wa malahum syirkun wa malahum sahmun. Mereka tidak memiliki andil, enggak memiliki saham bersama Allah Ta'ala, walaupun cuma seberat darah, baik itu di langit dan di bumi. Dan itu dianggap oleh para musyrik sebagai sesembahan min dunillah. Padahal Allah Ta'ala membantah bahwa saya mereka tidak memiliki saham sedikit pun bersama Allah Ta'ala, baik itu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi benar-benar tidak memiliki sama sekali. Tapi, ya kan? Fakta seperti itu tetap juga wujudnya apa yang sebaliknya berupa mereka dianggap sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Ya kan? Seperti yang kemarin kita lihat, kita pernah melajari. Ya ini, hum laisu bisyai, mereka itu enggak ada apa-apanya. Seperti Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Aisyah, terkait dengan dengan apa? Dengan kadang ini dukun ini dianggapnya sebagian orang kadang mencocoki kebenaran. Kata Rasulullah, hum laisu bisyai. Enggak ada apa-apanya, enggak ada manfaatnya, enggak ada maknanya. Karena yang mencocoki kebenaran itu adalah hasil curiannya mereka dari kabar dari langit, lalu dicampur aduk dengan 100 kebohongan. Jadi para al-aliha min dunillah yang mereka anggap sebagai sesembahan dari selain Allah adalah tidak memiliki sedikit pun saham bersama Allah Ta'ala. Laisa lahum syirkun misqalu dzarratin fis samawati wa minas samawati wal ard. As-salis qawluhu wa ma lahum minhum min dhahirin. Wamalahum minhum min dohirin. Tidak ada bagi mereka dari apa yang mereka klaim sebagai sesembahan dari selain Allah. Tidak ada lagi dohir, tidak ada pembantu ya kan? Wadzahir al-mu'in. Enggak ada penolong, enggak ada sama sekali hak untuk membantu Allah Ta'ala. Falaysa lillahi mu'inun min khalqihi. Falaysa lahu minhum, begitu soalannya benar. Yang itu apa? Lahum atau lahu? Lahu atau lahum? Falaysa lillahi minhum, begitu. Dan talik tadi itu. Enggak sebelumnya, ayatnya. Fama asalus qauluhu. Fama lahu, lahu. Sahih punya saya lahum, ini kali anak enggak benar lahu. Punya anak pakai dhamir hum. Fama lahum minhum. Yang saya adalah fama lahu minhum, tidak ada bagi Allah minhum. Min dohirin. Enggak ada baginya Allah Ta'ala minhum dari apa yang mereka klaim sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Enggak ada, sebenarnya enggak ada penolong sama sekali. Artinya Allah tidak butuh penolong dari mereka. Maka dikatakan, falaysa lillahi mu'inun min khalqihi. Tidak ada bagi Allah Ta'ala mu'in. Mu'in adalah penolong. Jadi makhluknya enggak ada penolong bagi Allah. Enggak ada yang menolong Allah Ta'ala. Bal huwa alladhi yu'inuhum. Bahkan dialah Allah yang menolong mereka. Membantu mereka. Alama yanfa'uhum. Atas apa yang bisa bermanfaat bagi mereka. Bagi khalqnya, bagi sultan Allah, bagi hambanya. Kenapa likamali ghinahu anhum? Kenapa Allah yang bahkan, kenapa Allah yang menolong mereka, membantu mereka? Perkara yang bermanfaat bagi hambanya, karena kesempurnaan ginanya, kesempurnaan tidak butuhnya Allah dari mereka. Benar-benar tidak butuh Allah dari mereka, dari hambanya, dari khalaknya. Walidururatihim, demikian. Wawu ini wawu atap kepada likamali ginahu. Dan karena benar-benar butuhnya hamba Allah ini kepada Rabbnya, ila Rabbihim. Fima qalla wa kathurah. Dalam perkara yang paling sedikit dan perkara yang banyak. Min umri duniaum wa ukhrahum. Dari perkara-perkara dunia mereka dan perkara-perkara akhirat mereka. Ini perkara yang ketiga yang memotong habis kaitan-kaitan syirik. Urat-urat kesyirikan. Yang keempat, mereka empat, qaul ar-rabbi qauluhu wala tanfa'u syafa'atu indahu indallahi ta'ala illa liman adzina lah. Dan tidaklah bermanfaat syafaat itu di sisi Allah Ta'ala kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuknya. Penjelasannya, fala yasfa'u indahu ahadun illa bi'idznihi. Maka enggak ada seorang pun di sisi Allah yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala. Dan Allah enggak mengizinkan bagi si musyrik terkait dengan surat syafaat. Rapi. Dengarkan, jangan digaruk terus itu. Wa akhbara ta'ala anna man ittakhadha syafi'an min dunihi hurima syafa'atas syufa'a. Dan Allah mengkhabarkan, Allah Ta'ala memberitakan sebenarnya barang siapa yang menjadikan syafi' dari selain Allah Ta'ala, hurima syafa'at as-syufa'a. Barang siapa yang menjadikan penolong dari selain Allah Ta'ala, dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, baik itu dianggapnya orang adalah orang sholat atau para nabi atau yang lainnya, maka terharamkan syafa'at syafa'at as-syufa'a. Terhalangi. Hurima atau haruma syafa'at as-syufa'a. Hurima syafa'at as-syufa'a ini terhalangi, tercegah darinya syafa'anya para orang-orang yang bisa memberikan syafa'at. Atau diharamkan syafa'atnya siapa saja yang punya hak untuk memberikan syafa'at. Demikian, ini empat perkara yang memotong habis kaitan-kaitan syirik. yang dianggapnya oleh musyrikin sebagai kaitan yang menguntungkan. Yang pada akhirnya adalah merugikan seluruhnya. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i sufa'auna indallah. Kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Ta'ala berfirman terkait dengan membatalkan syafaatnya orang yang dianggap sebagai pembawa syafaat. Dan mereka mengibadai selain Allah Ta'ala apa saja yang tidak bisa memberikan mandorot kepada mereka, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, apa yang mereka sembah dari selain Allah Ta'ala dianggap sebagai ha'ula'i sufa'una indallah. Mereka-mereka yang kami sembah dari selain Allah adalah sebagai penolong-penolong kami di sisi Allah. Dibantah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah memerintahkan Nabi supaya membantah dengan ayat ini. Kul atau nabbi'unallaha. Kul atau khbirunallaha. Katakanlah wahai Rasul, apakah kalian memberikan khabar kepada Allah Ta'ala dengan apa yang tidak punya pengetahuan baik di langit dan di bumi? Maksud si Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Kenapa li anna ittikhadha sufa'a syirkun? Karena menjadikan penolong-penolong dari selain Allah Ta'ala yang mereka ibadai ini adalah kesyirikan. Liqauli Ta'ala, liqaulihi Ta'ala fi haqqihim subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Karena Allah Ta'ala berkata dalam haknya mereka, dalam apa yang berhubungan dengan sufa'a yang mereka klaim, yang mereka anggap maksud di Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Berarti ittikhadhus sufa'a adalah syirik. Ya kan, menjadikan penolong-penolong dari selain Allah Ta'ala diibadai adalah syirik. Dalilnya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wal musyriku manfiyatus safa'a fi haqqihi. Dan seorang musyrik adalah tertiadakan syafaat dalam haknya si musyrik. Kama qala ta'ala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wa qala ta'ala, "Laqad syi'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ini juga ayat yang mematahkan semua apa yang mereka anggap sebagai penolong dari selain Allah Ta'ala yang mereka ibadai dari selain Allah Ta'ala. Wadhalika anna muttaqida as-safi' la budda an yarghaba ilayhi wa yad'uhu. La budda an yarghaba ilayhi wa yad'uhu wa yarjuhu. Atau yarjuhu wa yakhafahu wa yuhibbahu lima yu'ammiluhu minhu wa hadhihi min anwa'il ibadah allati la yusrafu minha syai'un li ghairillahi. Wadhalika was-syirku alladhi yunafi al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena bahwasanya yang menjadikan safi sebagai penolong dan Allah Ta'ala harus dia itu memiliki rogbah, keinginan, harapan kepada dia. Menyeru, mengharap, ada sisi ketakutan kepada dia, mencintainya. Kenapa? Karena ada harapan dari apa yang diharapkan dari dia, safi. Dan ini termasuk macam-macam perkara ibadah yang tidak dipalingkan. Alatillah yusrafu mimin hasi'un ligarillah. Yang tidak boleh dipalingkan darinya sedikit pun untuk selain Allah Ta'ala. Kalau dipalingkan itulah syirik yang menafikan al-ikhlas. Ini yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahmat Ta'ala dalam Quratul Uyun untuk menjelaskan ayat hatta idza fuzi'a an qulubim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Maka karena butuhnya untuk dibawakan ke sini sebagai pelengkap penjelasan terkait dengan ayat ini dibawakan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka dinukilkan oleh beliau dari Qiratul Uyun di kitab ini karena untuk memperjelas maksud dari tarjamah atau judul yang dibawakan oleh muallif. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu Athiyyah fil kalam hadfun yadullu ala adh-dhahir fil kalami hadfun yadullu ala adh-dhahir fil kalami hadfun dalam kalam yakni apa dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Dalam ayat ini ada hadf, ada kalimat yang mahdhuf yang dibuang yang menunjukkan atas hadf ini adalah zahirnya ayat ka'annau qala walahum sufa'u, mereka-mereka itu para al-aliha min dunillah yang mereka anggap mereka labuk, mereka itu bukan sufa'a kama taz'umuna antum, sebagaimana kalian anggap wahai musyrikun. Balhum abadatun, hum yakni para malaikat yang kalian klaim sebagai sesembahan dari selain Allah, mereka adalah abadatun, jamak dari kata abid. Maknanya dari kata abid yang maknanya adalah mutadallil, yang merendah, yang mengibadai Allah. Maka dikatakan muslimuna lillahi abada, punya anak ada tambahan lillahi. Mungkin bisa ditambah. Sebagian nuskah yang ada. Bahkan mereka yang mereka anggap dari selain Allah sebagai sesembahan adalah abadatun para hamba. Muslimuna mereka berserah diri selamanya kepada Allah Ta'ala. Makna muslimun yakni munqadun. Mereka adalah yang tunduk. Nurut. Hatta idza fuzi'an qulubihim. Sehingga apabila telah terhilangkan dari mereka rasa rajfa, rasa takut, baru mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Wal muradu al malaikatu ala makhtarahu Ibnu Jaririn wa ghairuhu, yang dimaksud dengan dhamir hum hatta idza fuzi'an qulubihim adalah para malaikat sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dalam memaknai dhamir ini adalah dhamirnya para malaikat. Ini namanya mengarahkan, menggiring kita, beliau ini kepada pemahaman para salaf. Dengan memastikan dhamir ini kepada para malaikat. Itulah pemahaman mereka. Tapi, perhatikan. Qala Ibnu Katsir. Wa huwa al-haqq. Wa huwa. Yakni dhamir yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya bahwasanya mereka adalah para malaikat, itulah yang benar. La alladzi la miryata fi, yang tidak ada keraguan dalam kebenaran bahwasanya mereka adalah para malaikat. Apa alasannya? Li sihhatil ahadits fihi wal atsar, karena beberapa hadis yang sahih terkait dalam penegasan perkataan ini dan juga ada atsar mereka para malaikat. Baik. Waqala Abu Hayyan At-Tauhidi. Lalu kitab Bahrul Muhit. Ya kan? Lalu kitab apa? Bahrul Muhit. Berkata Abu Hayyan. Punya kitab beliau ini Bahrul Muhit. Tadoharot ta'adodat. Saling kuat menguatkan. Itu makna tadoharot. Ta'adodat. Saling kuat menguatkan. Al-hadisu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling kuat menguatkan. Atau terkumpul sama saja. Anna qawlu hatta idza fuzzi'an qulubihim innama hiya al-malaikatu idza sami'atil wahya ila Jibril ya'muruhu ta'ala bi sami'at kajari silsilatil hadid ala Safwan. Hei. Warungokno. Ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang saling kuat menguatkan bahwasanya perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'an qulubihim innama, domir ini adalah para malaikat. Apabila mereka mendengarkan wahyu kepada Jibril, Allah memerintah Jibril, ya'muruhu Allahu bihi. Allah memerintah Jibril dengan wahyu. Ketika wahyu itu turun, sami'at. Atau sumiat, ya tadi turunnya didengar kadari, apa mana jari, menyeret seperti jari silsilatil hadits, seperti rantai yang dibikin dari besi diseret di atas sofwan, di atas batu yang halus, bunyinya gemerincing, antumnya rantai. Nah, rantai dari besi, antum seret di atas batu yang halus, maka bunyinya apa? Gemerincing. Itu ketika turunnya wahyu seperti itu. Fatafza'u inda dalika, fatafza'u maka para malaikat tafza'u, tarjufu, kaget, terheran, terhentak. Ketika mendengarkan wahyu turun seperti bunyinya rantai besi diseret di atas batu yang halus. Kenapa tafza'u ta'diman wa haibatan? Haibah maknanya idlal. Demi pengagungan. Ta'diman dan haibah sama-sama maknanya pengagungan. Para malaikat tadi merasa kaget tersentak karena mengagungkan wahyu tadi yang turun. Qala wa bi hadzal makna, yani berkata Abu Hayyan, dan dengan makna ini min dzikril malaika fi sadril ayat tattasiku, wa bi hadzal makna tattasiku hadzal ayatu alal ula, yakni min dzikri al malaika fi sadril ayat, sadr permulaan ayat. Dengan makna ini, dengan makna yang telah disebutkan, yaitu penyebutan para malaikat di awal ayat tatasiku, tatanasabu. Ayat ini maka sesuai, selaras dengan ayat yang sebelumnya. Tatasiku tunasibu atau tatanasabu. Watata'allaku ittasako. Dan bisa pas tidak ada yang saling bantah-membantah antara ayat yang pertama dan ayat yang setelahnya. Antara awal ayat dan ayat yang setelah enggak ada saling bantah-membantah, bahkan tatanasab sesuai yang pertama dan yang sebelum, yang pertama dan yang setelahnya. Faman lam yas'ur annal malaikata musarun ilaihi min awwali qawlihi alladzina ja'amtum lam tattasillahu hadil ayatu bima qablaha. Wa man lam yaskur, maka siapa di antara ahlul ilm yang memahami ayat ini tidak merasakan bahwasanya para malaikat itu yang diisyaratkan kepada mereka yang dimaksud tadi dari awal firman Allah Ta'ala alladzina ja'amtum, maka tidaklah sambung ayat ini bagi dia man tadi dengan ayat yang sebelumnya. Lam tatasillahu lilman, liman lam yaskur hadil ayat bima qablaha. Jadi kalau orang itu enggak memahami, enggak mengesankan bahwasanya ayat ini, malaikat inilah yang diserahkan kepada mereka dalam dhamir tadi dari awal firman Allah Ta'ala alladzina ja'amtum, maka ayat tadi lam tatasil lahu adil ayatu lahu liman yang tidak memiliki paham seperti itu maka ayat bagi dia ini enggak ada sambung dengan ayat yang sebelumnya bima qablah. Baik. Qala Abu Hayyan wa li hadza ittaraba al mufassirun bi tafsiriha. Dan tarik mustat lihat dikarenakan inilah berkata Abu Hayyan maka para mufassirun guncang dalam penafsiran ayat ini. Maknanya kalimat yang rajih, perkataan yang rajih yang kuat dhamir tadi adalah dhamir kembali kepada para malaikat. Kenapa? Karena diambil dari siyaknya. Itu namanya dalam ilmu balago atau ilmu yang disebut dengan ilmu balago adalah untuk mengetahui maksud adalah dari siyaknya. Karena kalam itu bisa dipahami dengan sibaknya, lihaknya, dan siyaknya. Sibak awal kalam. Lihak akhir kalam. Siyak konteks secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Jadi kalam itu bisa dipahami dari tiga sisi. As-sibaku awal kalam. Al-lihaku akhir kalam. Dan as-siyaku susunan kalam secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Mahu ya khwa? Nah itu. Nah di sini perkataan Abu Hayyan ini menunjukkan bahwasanya dari sisi siyaknya, dari sibak dan lihaknya, seluruhnya mengesankan dan menunjukkan bahwasanya al-musar ilaihim adalah para malaika. Musar ini yang diseratkan dengan domir hum hatta idza fuzzi'an qulubihim adalah para malaikat. Bagi siapa yang tidak terasa dengan dominik kepada para malaikat, maka ayat tadi tidaklah sambung dengan setelahnya, dengan sebelumnya bagi dia. Lam tatasil lahu liman lam yas'ur tadi hadil ayatu bima qabla. Mahfum, lahu kembali kepada man wa man lam yas'ur. Lam tatasil liman lam yas'ur hadil ayatu bima qabla. Kenapa? Karena dianggap bahwasanya enggak ada kaitannya. Tapi yang benar adalah tadi. Al-kalamu diambil dari siaknya secara menyeluruh, sibak dan lihatnya menunjukkan dhamir ini benar-benar kembali kepada para malaikat. Demikian insyaallah yang diinginkan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya untuk menjelaskan maksud dari ayat ini. Baik. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan juga di pahami oleh ulama setelah beliau seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad Al-Fiqih buktinya tidak ada taklik dalam penjelasan ayat ini ketika dibawakan oleh Syekh Abdurrahman dalam kitab ini. Qauluhu qalu madza qala rabbukum wa lam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Ketika para malaikat mendengarkan wahyu mereka bilang madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Bukan berkata apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Sebagai bukti dengan ucapan para malaikat madza qala rabbukum, bukan madza khalaqa rabbuna, menunjukkan bahwasanya walau kana kalamullahi makhluqan laqalu madza khalaqa. Seandainya Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamnya Allah, tentunya mereka bilang madza khalaqa rabbuna, madza khalaqa rabbukum. Tapi berkata para malaikat madza khala rabbukum, berarti kalamullah yakni Al-Qur'an bukan makhluk. Seandainya makhluk, sungguh mereka akan bilang madza khalaqa. Demikian dinukil inta min sahih Sunan Ibnu Majah. Dinukil dari salah Sunan Ibnu Majah oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab ini. Wa mislu al haditsu madza qala rabbuna ya Jibril. Nah, semisal dengan penjelasan di atas, ya ini ada hadis yang berkata yang menjelaskan madza qala rabbuna ya Jibril. Apa yang dikatakan oleh Rabb kami wahai Jibril? Wa mislu hadza fil kitab wa sunnah katsirun. Semisal dengan ini dalam Al-Qur'an dan sunnah sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa saya kitab akidah ini kitab yang sangat penting untuk menjelaskan perkara yang hak berhubungan dengan kalamullah ta'ala yaitu Al-Quran. Jadi kamu ketawa-tawa terus, gak pernah dengarkan. Saya perhatikan. Qauluhu qaulul haqqo ay qaulallahu al-haqqo. Qaulu al-haqqo yani ay qaulallahu al-haqqo. Mereka bilang bahwasanya Allah berkata al-haq. Wa dhalika li'annahum idza sami'u kalamullahi su'iku atau su'iku, su'iku, pingsan. Kenapa demikian? Karena apabila mereka itu mendengar kalamnya Allah, mereka pingsan. Summa idza afaku su'iku. Kemudian apabila mereka telah sadar, summa idza afaku, kemudian setelah itu apabila mereka telah sadar, akhadhu yas'alun, mulai bertanya. Akhadhu sarau yas'alun, mereka mulai bertanya, fa yaqulun madza qala rabbukum. Jadi apabila mereka mendengarkan kalamnya Allah adalah mereka pingsan. Kemudian tatkala mereka sudah sadar, mulailah mereka bertanya. Jadi para mereka bertanya. Pertanyaannya, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Fa yaqulun. Maka mereka bilang, para malaikat tadi bilang, aqala qala Allah al-haqq. Baik. Adapun hubungan tentang masalah tauhid ini sangat gamblang, sebagaimana tadi telah disebutkan dalam awal ayat yang dibawakan oleh Sabirawan Minasan dalam kitabnya Qurratul Uyun. Qulu wa wal aliyul kabir. Wa huwa yani dia Allah Ta'ala. Al aliyul kabir. Lahu al uluwul mutlak. Allah memiliki ketinggian yang mutlak. Uluwul qadir. Memiliki kedudukan yang tinggi. Ulul qadir. Memiliki ketinggian, kedudukan yang tinggi. Al-manzilah. Ulul qadir mana manzilah? Allah memiliki kedudukan yang tinggi. Wa ulul qahr. Sultah. Memiliki kekuasaan yang tinggi. Wa ulul zat. Zatnya Allah berada di atas seluruh makhluk, maka dikatakan mustawin alal ars, beristiwa di atas ars. Itu namanya uluwul zat. Zatnya Allah berada di atas. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang maha tinggi. Kedudukan Allah kedudukan yang maha tinggi. Seluruh yang berkaitan dengan ketinggian Allah memilikinya. Seluruh yang berhubungan dengan ketinggian bagi Allah Ta'ala, baik ketinggian maknawi, ketinggian dzati, itu miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak pernah memiliki sifat lawan daripada al-ulu, daripada ketinggian. Baik ketinggian al-qadr, ketinggian al-qahr, ketinggian kedudukan, ketinggian kekuasaan, dan ketinggian dzat, tak pernah Allah berada di lawan daripada seluruh ketinggian baginya. Maka dikatakan ketinggian yang mutlak. Falahu al-uluwul kamil. Maka bagi Allah Ta'ala ketinggian yang sempurna. Al-mutlak. Min jami'il wujuh. Sempurna dari segala segi ketinggian. Ini memaknai dengan makna yang benar tentang makna al-aliyu. Nama Allah adalah nama al-aliyu. Itu nama Allah. Boleh seorang itu menyebut dengan nama Abdul Ali. Abdul Ali. Ya kan? Karena Al-Ali adalah satu antara nama Allah. Seperti Al-Kabir. Boleh seorang itu menamai dengan nama Abdul Kabir. Karena keberadaan satu antara nama-nama Allah Ta'ala. Nama yang mulia. Kama qala Abdullah ibn al-Mubarak. Sebagaimana pernyataannya Abdullah ibn al-Mubarak. Al-Marwazi. Beliau dari apa? Nisbahnya ke Al-Marwaz. Lamma kila lahu tatkala dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak. Bima na'rifu Rabbana. Bima na'rifu Rabbana. Dengan apa kita mengenal Rabb kami? Kala berkata Abdullah bin Mubarak. Bi annu ala arsi ba'inun min khalqi. Bahwasanya dia Allah adalah di atas arsnya ba'inun. Bagaimana ba'in? Nah, tapi terpisah. Ahsanta. Bain terpisah. Kita mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Dia di atas arsy-Nya berpisah dari makhluk-Nya. Ini ada bantahan terhadap orang-orang sufi. Bahwasanya mereka punya anggapan Allah itu menyatu dengan hamba-Nya. Hulul. Hululiyah. Kenapa beliau menjawab dengan jawaban ini? Kenapa Abdullah bin Umar menjawab dengan jawaban ini? Tamassukan minhu. Sebagai bentuk berpegang teguhnya Abdullah bin Umar dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran berkata, karena dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Semestawa alal arsy, kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu. Bisa berarti mawadi'a minal Qur'an dalam 7 tempat dari Al-Quran berbeda, ayat berbeda, surat. Nah. Ini bentuk tamasuknya Abdullah bin Mubarak dengan ayat Al-Quran terkait dengan kita mengenal Rabb kita. Kita mengenal dengan apa? Dengan dia berada di atas arsy. Terpisah dari makhluknya, ba'inun min khalqihi. Kalau ditanya sekarang siapa salafnya, apakah ada dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya Allah adalah ba'in min khalqihi, terpisah dari makhluknya? Jawabnya kalau Allah enggak ada, enggak mengapa. Karena sebagai bentuk perbedaan antara pemikiran sesat dan pemikiran yang benar. Pendapat yang sesat dan pendapat yang benar. Pemahaman yang sesat dan pemahaman yang benar terkait dengan di mana Allah Ta'ala, jawabannya adalah di atas arsy, pisah dari makhluk-Nya. Karena Ahlul Bidah mengatakan Allah menyatu dengan makhluk-Nya. Kalimat ba'in tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dari para sahabat. Bahwasanya adalah Allah ba'inun min khalqihi. Atau ba'inun apa an khalqihi, enggak ada. Tapi kenapa disebutkan? Demi menunjukkan perbedaan antara pemahaman batil dan pemahaman yang benar. Mafhum? Kalau tanya siapa salafnya Abdullah bin Mubarak, kok dia bilang ba'in? Kok dia bilang bahwasanya Allah adalah ba'in min khalqihi, terpisah dari makhluk-Nya, untuk membedakan antara pemahaman batil dari alul bidah dan menetapkan pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ya khuah, maka kita ngomong tegas. Kenapa? Karena Ahlul Bidah juga ngomong tegas tentang kebatilan mereka. Qawlu al-kabir ay alladhi la akbara minhu wa la a'zama minhu tabaraka wa ta'ala. Al-kabir, yakni yang tidak ada zat, tidak ada sesuatu yang lebih besar daripadanya. Enggak ada yang lebih agung dari Allah Ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Dia lemah besar. Ya, enggak ada yang tidak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Bagaimana dikatakan Allah berada di mana-mana. Bumi yang ada 7. Langit yang ada 7. Arsy yang makhluk yang paling terbesar. Ini adalah enggak ada artinya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kebesaran zat. Dibilang Allah berada di mana-mana. Tayyib ikhwan. Tayyib, insyaallah sampai di dulu kita cukupkan. Dalam masalah yang berhubungan dengan tauhid. Ayat dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya ini karena ayat sebelumnya yang telah dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam syarah beliau dalam Qurratul Uyun. Bahwasanya kesyirikan ini tercabik-cabik, terpotong-potong dengan 4 perkara yang disebutkan oleh beliau dari penafsiran ayat sebelum yang sebelum dari ayat yang dibawakan dalam judul ini. Qulidul ladzina ja'amtum min dunillahi ila akhirih. Sampai hatta idza fuzi'an qulubihim ila akhiri al-ayah. Insyaallah ya ikhwan, kita cukupkan sampai di situ. Alhamdulillah rabbil alamin, tafaddalu.